Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum apabila melalaikan sujud sahwi. Secara sengaja atau lupa mengerjakannya. Jadi kita pembahasan terakhir berhenti pada pembahasan ini. Telah disampaikan yang rajih sujud sahwi hukumnya wajib, hanya saja ada yang afdol lebih utama dikerjakan sebelum salam, ada yang lebih utama dikerjakan setelah salam. Nah, rinciannya, apabila sengaja melalaikan, sengaja tidak mengerjakan sujud sahwi, ini pembahasan ini di atas dasar bahwa hukumnya wajib ya, di atas dasar bahwa hukumnya wajib, ataupun yang berpendapat meyakini hukumnya mustahab, yaitu mazhab Syafi'i, tentunya lain. Nah, karena meninggalkan suatu perkara yang diyakini mustahab, tidak jelas, tidak masalah, ya, hanya tidak masalah dari segi dosa dan dari segi sahnya sholat, hanya saja kurang sempurna. Namun yang kita bahas adalah di atas pendapat yang kita anggap itu yang benar, bahwa hukumnya wajib. Jika melalaikan secara sengaja sujud sahwi yang letaknya sebelum salam, ya, sholat batal. Sholat dianggap batal. Kenapa? Karena hal itu dikategorikan melalaikan suatu gerakan wajib, melalaikan suatu gerakan wajib dalam sholat sebelum tuntas, sebelum sholat selesai. Apabila rincian yang kedua, apabila melalaikan secara sengaja sujud sahwi yang letaknya setelah salam, ya memang letaknya setelah salam, atau letak asalnya sebelum salam, tetapi lupa, ya hingga salam, setelah salam teringat, berarti beralih. Kewajiban itu dikerjakan setelah salam, karena tadi lupa mengerjakannya sebelum salam. Setelah salam teringat, nah berarti kan wajib dikerjakan setelah salam. Tetapi dilalaikan secara sengaja, tidak dikerjakan. Maka sholat tidak batal. Sholat tidak batal. Karena ini dikategorikan melalaikan suatu gerakan wajib setelah sholat selesai. Sholat sudah selesai, sudah mengucapkan salam kan? Nah. Jadi kewajiban sujud sahwi yang letaknya setelah salam tadi, ketika dilalaikan tidak membatalkan sholat. Jadi disampaikan itu sama hukumnya dengan apa? Sholat tanpa, sholat tanpa apa? Sholat tanpa, antum menjawab apa? Diam saja. Coba keraskan suaranya. Menjawab atau diam antum? Sholat tanpa, sampingnya, ada? Tidak ingat? Sholat tanpa, tanpa? Tanpa azan, tanpa koma. Nah, azan dan koma yang benar fardhu kifayah. Tetapi jika dilalaikan dosa, tapi sholat tetap sah. Tidak ada satupun yang azan, langsung sholat. Tidak ada satupun yang koma, langsung sholat. Begitu pula sholat tanpa sudah tadi. Sholat tanpa ada, sholat tanpa tomat. Begitu pula sholat. Jika itu dilalaikan, tanpa uzur dosa, tapi sholat tetap sah. Karena itu bagian luar, yakni hal luar dari sholat, bukan dalam sholat. Adzan qomat kan luar dari sholat. Nah, apa? Gak ingat? Sholat? Coba yang ingat. Sholat? Tanpa? Sholat sendiri, tanpa berjamaah. Tanpa berjamaah. Jadi sholat sendiri tanpa udzur, meninggalkan jamaah tanpa udzur. Nah, ini yang kita dengar, rincian ini adalah madhab Hanbali. Madhab Hanbali. Dirujukkan oleh Ibn Qudamah, Al-Hajawi, Ibn Baz, dan Ibn Uthaymin. Nah, sekarang kita beralih bagaimana jika lupa sujud sahwi. Lupa, bukan sengaja, lupa. Lupa sujud sahwi. Apabila lupa sujud sahwi sampai waktu yang lama, sampai waktu yang lama dan tidak mungkin disusulkan sholat, tetap sah. Ya tentunya karena lupa dimaafkan, dari sisi tidak ada dosa dimaafkan karena bukan sengaja. Kemudian dari sisi sahnya sholat, sholat jelas sah. Ya, ini menurut pendapat yang benar dalam mazhab Hambali. Adapun jika lupa sujud sahwi kemudian teringat dalam waktu dekat, teringat dalam waktu dekat, belum lama, barometernya, tolak ukurnya adalah adab. Teringat dalam waktu dekat menurut ukuran adab kebiasaan itu dianggap masih dekat. Ya, baru 2 menit, 3 menit, 4 menit, sekitar itu ya, baru 5 menit. Belum lama. Dan dia masih berada di masjid atau di area sholat. Di area pelaksanaan sholat di masjid, atau jika dia sholat di rumah misalkan di area ya sholatnya di rumah. Nah, ketika teringat dalam waktu dekat menurut ukuran adat dan dia masih di area sholat, di area tempat pelaksanaan sholat masjid atau yang lainnya, wajib mengerjakannya, disusulkan. Ya, itu tadi dua syaratnya. Untuk bisa menyusulkan sujud sahwi itu, syaratnya teringat dalam waktu dekat menurut ukuran adat kebiasaan, belum lama. Yang kedua, masih di masjid atau area tempat sholat. Kedemikian terpenuhi dua syarat itu, wajib disusulkan. Ini statement dari Ahmad. Ada nas statement dari Imam Ahmad. Dan ini yang menjadi madhab Hambali. Madhab ini yang telah difatwakan oleh Ibnu Utsaimin. Ini yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin. Karena ya alasannya kenapa dipersyaratkan teringat dalam waktu dekat dan teringatnya ketika masih di masjid atau area sholatnya belum keluar, karena sujud sahwi tidak lebih dari perkara wajib, ya, tidak lebih dari perkara wajib yang mengikut pada sholat. Tidak lebih dari perkara wajib yang mengikut pada sholat. Baik itu posisinya sebelum salam atau setelah salam, dia hanya mengikut sifatnya. Bukan inti. Jadi bukan merupakan sholat, satu sholat utuh. Bukan merupakan satu sholat utuh yang lupa dikerjakan lantas wajib dikerjakan ketika teringat meskipun waktunya lama. Jika satu sholat utuh misalkan lupa sholat duhur, ya, tengah malam baru teringat atau besok baru teringat, ketika ingat harus dikerjakan tanpa ditunda sedikit pun. Saat ingat langsung harus dikerjakan tanpa ditunda sedikit pun. Ya, begitu hadisnya. Begitu pula jika tertidur. Ya, sampai lewat waktu, ketika terbangun wajib dikerjakan sholat yang terlewat itu. Ya. Meskipun sudah lama waktunya terlewatnya, saat terbangun harus dikerjakan saat itu juga tanpa ditunda. Itu satu sholat utuh. Adapun ini kan sujud sahwi hanya mengikut. Jadi jika sudah lama tidak bisa disusulkan. Tidak pula sujud sahwi itu termasuk kategori lupa mengerjakan suatu rukun sholat. Juga bukan termasuk kategori lupa mengerjakan rukun sholat yang wajib disusulkan jika teringat dalam waktu dekat meskipun sudah keluar dari masjid area sholat, asalkan masih dekat waktunya, seperti kasus ya kejadian Nabi SAW salam dari sholatnya padahal belum selesai, kan masih ada rakaat yang tersisa. Pada riwayat Imran bin Husain yang telah kita lewati, kan Nabi sampai masuk rumah, jadi sudah meninggalkan masjid. Ya, kemudian diingatkan dan ternyata Nabi balik lagi ke tempatnya, melanjutkan, menyempurnakan sholatnya, yang menyusulkan rukun-rukun, ya, yang menyusun rakaat-rakaat yang terlupakan itu. Sudah keluar masjid, tapi memang masih dekat waktunya, belum lama, karena langsung diingatkan Nabi SAW. Tapi itu rukun. Adapun sujud sahwi hanya perkara wajib yang mengikut. Jadi jika sudah keluar dari masjid, tidak bisa lagi balik untuk menyusul mengerjakannya, menyusulkan sujud sahwi itu tidak bisa. Nah, ini pendapat yang terbaik dalam masalah ini. Ya, jadi pendapat, jika ada pendapat misalkan meskipun keluar masjid balik, ini sulit. Ya, alasannya sudah kita dengar. Ini beda dengan rukun, ya, rakaat. Itu inti dari sholat, seperti kejadian Nabi SAW sudah masuk rumah balik lagi. Nah, meski waktunya lama disusulkan sulit, ketika teringat di waktu yang lama tetap disusulkan sulit diterima pendapat seperti itu, karena ini bukan satu sholat utuh. Jadi puncaknya dia hanya perkara wajib yang mengikut. Ya, yang mengikut. Jadi syaratnya teringat dalam waktu dekat, menurut ukuran ada, dan masih di area tempat sholat, masih di masjid atau area sholat. Nah, ini yang terbaik dalam masalah ini insyaAllah. Sebenarnya telah kita dengar. Barakallahu fikum. Nah, berarti pembahasan tentang sujud sahwi kami anggap selesai. Kita akan beralih ke pembahasan sujud tilawah.